Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam keempat dari Syahrullahil Muharram tahun 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 13 September 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wara'ah, yang beliau beri judul dengan Ittihaful Qari bi Ta'liqati 'ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Penjelasan ringkas dari Syarhu Sunnah yang merupakan karya dari Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang di dalamnya mengandung kaedah-kaedah yang berisi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sabda nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, begitu pula fahmu salaf wa ala ra'sihim ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Dan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah adalah kaidah-kaidah Ahlu Sunnati wal Jamaah. Telah kita lewati pada kaidah pertama, kaidah kedua, ketiga, dan kita masuk kepada kaidah yang keempat. Ini semua adalah kaidah-kaidah yang diambil dari A'immatus Salaf, yang bersumber dari Al-Quran wa Sunnah. Bagaimana mereka bisa menyimpulkan apa yang ada dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada pertemuan yang terakhir kita sampai kepada kaidah yang keempat yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wa alam rahimakallah, ketahuilah semoga engkau mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, annad-dina innama jaa'a min qibalillah, agama ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Agama ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, lam yudha'ala 'uqulir rijali wa ara'ihim. Bukan berasal, bukan bersumber dari akal-akal manusia. Akan tetapi benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ilmuhu 'indallah. Dan ilmu-ilmu syariat semuanya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wa inda rasulihi. Begitu pula dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya sunnah Nabi alaihi salatu wasallam adalah mubayyin wa mufassir. Penjelas dari ayat-ayat Allah azza wa jal. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan salat, wa aqimis shalah, hafidhu 'alas salati hafidhu 'alas salawati was salatil wusta, dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya seorang wajib mendirikan salat 5 waktu sehari semalam, maka hadis nabilah yang menjelaskan, yang merinci berapa jumlah rakaat pada salat al-fajr, berapa jumlah rakaat pada salat al-asr, az-zuhur, al-maghrib, al-isya, semuanya dirinci oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam adalah penjelas dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sangat erat keterkaitan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan fahmus salaf, penjelasan dari a'immatus salaf wa ala ra'sihim ashabu Rasulillah, sahabat-sahabat Nabi dan yang setelah mereka dari kalangan tabi'in, atba tabi'in, para a'immah, para ulama, bagaimana mereka merinci apa yang berkaitan dengan rukun-rukun salat, apa yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban salat, makruhat, perkara-perkara yang dimakruhkan, semuanya dijelaskan. Maka kita tidak bisa mencukupkan diri dengan Al-Quran, begitu pula tidak bisa mencukupkan diri dengan As-Sunnah, dan tidak bisa pula mencukupkan diri hanya dengan Fahmus Salaf. Harus bergandeng tiga perkara ini: Al-Quran yang akan dijelaskan oleh Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan dijabarkan oleh para Al-A'immah, para ulama yang mereka adalah Wurrathun Nabi, pewaris para Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Nabi Muhammad secara khusus alaihi salatu wassalam. Kita sampai kepada ucapan al-musannif hafizahullah wa ra'ah dalam menjelaskan ucapan al-imam al-barbahari, lam yudha' ala uqulir rijal wa ara'ihim. Adapun kaidah selengkapnya akan kita masuk kepada pembahasan yang seiring dengan penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Lam yudha' ala uqulir rijali wa ara'ihim. Agama ini tidak diletakkan, tidak bersumber dari akal-akal manusia, dari ijtihad-ijtihad mereka. Berkata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan fi syarhihi, "Laisa ad-dinu ma istahsanahu ar-rijal." Agama itu bukanlah bersumber dari apa yang dianggap baik oleh manusia, aurauhu, atau berasal dari pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran, dzan-dzan, perkiraan-perkiraan, sepertinya ini amalan yang baik. Kita lakukan, kita amalkan, kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang namanya ad-din. Bukan itu yang namanya al-Islam. Fa inna hadza laisa dinallah. Karena sesungguhnya kalau yang berkaitan dengan ijtihad pemikiran dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, jika agama itu dilaksanakan, diamalkan, direalisasikan berdasarkan dengan ijtihad dan pemikiran mereka, kata Syekh Al-Fauzan, laisa dinallah, itu hakikatnya bukan bahagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ada yang mengatur agama ini. Sudah jelas tata caranya, jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak perlu tambahan-tambahan dari pemikiran dan ijtihad seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadza dinun nas. Kalau yang bersumber dari pemikiran manusia, itu namanya agamanya manusia. Alladzi ahdatsu, yang mereka buat-buat. Jadi bukan agama Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara kebid'ahan yang dijadikan sebagai amalan soleh, seakan-akan itu adalah sebuah amalan yang akan mendatangkan sekian banyak pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Azza wa Jalla, bahkan mereka meyakini syurga Allah Subhanahu wa taala berada pada amalan-amalan kebid'ahan tersebut. Lah, ini bukan agama Allah. Ini dinun nas, ini agama mereka. Bukan agama yang bisa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma dinullah, adapun agama Allah Subhanahu wa taala azza wa jal yang benar-benar yang hakiki, fahuwal ladzi syara'ahu. Agama yang benar dari sisi Allah adalah yang disyariatkan olehnya, yang disyariatkan oleh Allah azza wa jal. Ini agama al-Islam. Amma ma ra'ahu ar-rijal bi ara'ihim fa hadza laysa huwa dinallahi subhanahu wa ta'ala. Adapun perkara-perkara yang dianggap baik, yang diijtihad, yang diterbitkan, yang ditimbulkan oleh pemikiran sebahagian manusia dengan pendapat-pendapat mereka, maka itu adalah bukan bahagian dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama huwa dinu man ra'ah, itu adalah agama orang yang berpendapat demikian, fala yunsabu ilallahi minaddin, maka tidak boleh untuk disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Illa ma syara'ahu ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh menisbahkan, menyandarkan sebuah ajaran agama, sebuah amalan saleh, kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma syara'ahu ghairuhu la yunsabu ilallah, innama yunsabu ila man syara'ah. Adapun yang menimbulkan sebuah kaedah baru, sebuah amalan baru, maka hal ini tidak bisa disandarkan kepada Allah dan tidak bisa disandarkan bahagian dari ajaran Islam. Bahkan hal ini harus disandarkan kepada mereka yang membuat, mereka yang menimbulkan, mereka yang menciptakan kaedah atau amalan tersebut. Wallahu bari'un minhu, dan Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari perkara-perkara yang baru yang tidak pernah disyariatkan olehnya. Di antara syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, begitu pula yang disebutkan di dalam sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah apa yang berkaitan dengan ittiba', mengikuti as-sirat, mengikuti perjalanan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min awwaliha ila akhiriha, dari awal hingga akhirnya. Dan di antara bentuk dari perjalanan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau tidak memiliki kaedah yang masyhur, kaedah yang dikenal, yang baru diterbitkan oleh orang-orang terbelakang, yang mereka katakan dengan kaedah saling toleransi antar umat Islam. Sebuah kaedah, indal ikhwanil muslimin nata'awan fima ittafaqna wa na'tadhir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Ini kaedah baru, bukan bahagian dari syariat Allah, bukan bahagian dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nata'awan fima ittafaqna, kita saling bekerja sama, kita saling bergotong royong, saling bahu membahu dalam perkara-perkara yang kita sepakati bersama, dalam perkara tauhid misalkan, dalam perkara hadmu syirik, menghancurkan kesyirikan, dan yang selainnya dari perkara-perkara yang memang kita sepakati. Wa na'tadhir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna, dan kita saling memberi uzur dari kesalahan-kesalahan yang ada, dari perselisihan-perselisihan yang ada. Ini berlawanan dengan syariat Allah, berlawanan dengan syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk diam dari kesesatan yang dilakukan oleh musyrikin yang ada di zaman beliau. Secara umum, musyrikin, kufar, ketika mereka melakukan kesalahan besar berupa kesyirikan, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk menegur mereka. Umirtu, aku diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nuqatilan nas, untuk memerangi umat manusia, hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka benar-benar mengucapkan, bersyahadat dengan syahadat la ilaha illallah. Tidak diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selama mereka manusia, selama mereka tidak mengganggu, selama mereka begini begitu, biarkan. Enggak pernah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan diperintahkan untuk memerangi mereka, para pelaku kesyirikan. Ini secara umum. Lebih khusus lagi, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memerintahkan An-Nabi alaihi salatu wassalam untuk tidak diam dari kebid'ahan, untuk tidak diam dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu bid'atin dhalalah. Segala bentuk kesesatan, segala bentuk kebid'ahan, perkara-perkara baru, itu adalah penyimpangan yang ada dalam Islam. wa kullu dalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu akan kembali kepada neraka Allah, wal iyadz billah. Sehingga dengan hal ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan besar, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diam dari akidah al-Khawarij, yang merupakan sebuah akidah yang baru di zaman beliau alaihi salatu wasallam, yang melenceng dari ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Yang ada di sisi mereka adalah al-khuruj ala ulatil amr, memberontak kepada penguasa yang sah, jangankan penguasa di zaman sekarang. Nabi SAW dihardik oleh pentolan dari Al-Khawarij yang bernama Dhul Khuwaisirah. Ya Muhammad, i'dil. Dalam riwayat lain dikedepankan lafaz i'dil. I'dil ya Muhammad. Adillah engkau wahai Muhammad. Kemana ayat Allah Subhanahu wa taala, tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi? Jangan sampai kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dihardik Nabi alaihi salatu wassalam, ditegur oleh Dhul Khuwaisirah ketika membagikan ghanimah, harta-harta rampasan perang, yang menurut pandangan Dhul Khuwaisirah adalah pembagian yang tidak adil. Menurut pandangan Dhul Khuwaisirah, pembagian tersebut tidak adil, padahal illam a'dil faman ya'dil, kata beliau alaihi salatu wassalam, kalau aku saja tidak bisa adil, lantas siapa yang bisa adil? Beliau orang yang paling takut kepada Allah, beliau orang yang paling bertakwa kepada Allah, beliau alaihi salatu wassalam ahlul jannah, bahkan juru kunci syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekelas beliau alaihi salatu wassalam tidak dianggap seorang yang adil, siapa yang bisa adil di muka bumi ini? Maka sekian banyak tahdziran Nabi alaihi salatu wassalam, peringatan beliau alaihi salatu wassalam kepada kaum Khawarij. Sayakhruju min ta'ati hadzal rajul, akan keluar dari keturunan orang ini, keturunan Dhul Khuwaisirah, mereka-mereka yang keluar dari Islam, mereka-mereka yang tidak menganggap seorang muslim adalah muslim yang hakiki. Jadi seorang muslim yang keluar dari bahagian Khawarij, mereka anggap sebagai seorang yang kafir. Oleh karenanya di antara akidah yang dimiliki oleh mereka kaum Khawarij adalah at-takfir, mudah mengkafirkan. Pemerintah dikafirkan. Orang yang tidak masuk ke dalam golongan mereka dikafirkan. Dan sekian banyak contoh-contoh nyata dalam perkara ini. Maka kalau perkara-perkara yang baru, apakah itu sebuah akidah, sebuah kaedah, atau sebuah amalan, diciptakan oleh orang terbelakang, diciptakan oleh manusia, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak boleh disandarkan. Seperti kaedah tadi, kaedahnya Hasanul Banna indal Khawarij. Kita saling bertaawun terhadap perkara-perkara yang kita sepakati, dan saling memberi uzur terhadap apa yang kita selisihi. Maka yang demikian tidak bisa disandarkan inilah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa, karena itu bukan bahagian dari ajaran Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena yang diinginkan dari kaedah tersebut adalah kita diam dari kesesatan-kesesatan yang ada. Biarkan sudah, yang penting umat ini bersatu, ukhuwah islamiyah. Wahai kaum Khawarij, kalau kalian menginginkan ahlul haq diam dari kebatilan-kebatilan yang ada, dari kemungkaran-kemungkaran yang ada, dari kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan yang ada, maka kita sampaikan kepada mereka bahwasanya mereka telah berkhayal. Karena mustahil ahlul haq diam dari kesesatan yang ada. Ahlul haq akan terus bicara, menjelaskan agama Allah subhanahu wa ta'ala, menjelaskan ayat-ayat Allah, menjelaskan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang membantah kaedah-kaedah mereka berdasarkan pemahaman para salaf. Maka tidak mungkin mereka membungkam ahlul haq bagaimanapun caranya. Wallahu bari'un min, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, dan Allah subhanahu wa ta'ala hakikatnya berlepas diri dari apa-apa yang baru dalam sesuatu yang mereka ciptakan, dalam perkara-perkara yang mereka ciptakan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang mulia, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah, apakah mereka berani menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana tandingan-tandingan tersebut syara'u lahum minad din, membuat syariat baru untuk mereka, ma lam ya'zam bihillah, yang mana syariat-syariat yang baru tersebut tidak mendapatkan izin sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan qauluhu, ucapan al-muallif alaihi rahmatullah, yakni al-Imam Al-Barbahari, wa ilmuhu indallahi wa inda rasulihi. Dan ilmu agama ini bersumber dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Berkata Asy-Syarih hafizahullah wa ra'ah, umuruddin tauqifiyah. Urusan-urusan agama ini semuanya bersifat tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Yaitu sesuatu yang tidak bisa diotak-atik oleh manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwasanya seorang muslim wajib salat sehari semalam 5 kali, tentunya dalam kisah Isra Mi'raj kita telah mengetahui bersama, yang pertama kali diperintahkan oleh Rasul adalah 50 waktu, minta uzur sampai kepada poin 5 kali sehari semalam. Perkara-perkara agama, contohnya sholat 5 kali sehari semalam, tidak bisa diotak-atik. Ini namanya tauqifiyah. Gak bisa seorang muslim datang kemudian berijtihad, saya ingin menciptakan sholat yang keenam, waktu yang keenam, misalkan waktu duha. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, umur dini tauqifiyatun. Begitu juga berkaitan dengan Al-Quranul Karim, jumlah Al-Quran yang 30 juz, 114 surah. Ini tauqifiyah, gak bisa diotak-atik. Sudah seperti itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian datang orang terbelakang dari kaum Syiah. Datang orang kaum terbelakang dari kaum Syiah yang hari-hari ini berani mengatakan Al-Qur'anul Karim yang telah sampai kepada kaum muslimin hakikatnya ada yang kurang. Ini orang-orang mutaakhirin di zaman-zaman sekarang ini lancang. Bahkan sebahagian dari kaum Syiah memiliki sebuah statement yang lebih parah. Malaikat Jibril adalah seorang khain, seorang pengkhianat. Kenapa? Karena risalah Al-Qur'an yang harusnya disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda diselewengkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini ternukil dalam karya-karya mereka. Bahkan tercatat dan terekam dari muhadarah-muhadarah mereka. Mau diingkari dari mana? Semuanya bukti lengkap. Ayatullah Al-Khumaini luar biasa celaannya kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayatullah Al-Khumaini ini orang besarnya Syiah, Rafidah. Al-Qur'an kurang, Aisyah di neraka, Jibril khain, pengkhianat, luar biasa. Berarti perkara-perkara agama ini seakan-akan tidak disebut oleh tidak dianggap oleh mereka sebagai perkara yang tauqifiyah, yang masih bisa diotak-atik. Yang masih bisa dibawa ke kanan, yang masih bisa dibawa ke kiri. Padahal perkara-perkara agama seluruhnya adalah tauqifiyah. La budda minal adillah anillahi wa rasulihi wa umuriddin. Wajib perkara-perkara agama didasarkan dengan dalil yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yataqayyadu bima jaa fil kitabi wassunnah min umuriddin. Sebatas apa yang ada dari Al-Qur'an, sebatas apa yang datang dari as-sunnah. Inilah perkara-perkara agama, urusan-urusan ad-din. Gak bisa diambil dari sumber yang ketiga lagi, Al-Quran dan Sunnah. Keluar sekarang syubhat dari sebagian kaum Sufiyah. Mereka kaum Wahabi katanya hanya ingin kembali kepada Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah, dikomentari oleh dia. Apakah ente sanggup kembali kepada Al-Quran, Sunnah? La hawla wa la quwata illa billah. Ya Abdus Samad, ittaqillah fi nafsak, ittaqillah fi nafsak. Apakah ente sanggup, maksudnya kaum Wahabi, kembali kepada semboyannya kan gitu, Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah. Apa ente sanggup, kata dia. Maka kalau kita ingin membantah syubhat dari dia, tinggal kita putar balikkan pertanyaan dia. kalau kita tidak, kalau kalian atau kalau ente, kalau kita pakai bahasa dia, kalau ente membicarakan atau mengomentari kaum Wahabi yang slogannya kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah, Quran, Sunnah, Quran, Sunnah, itu dicibir, dihinakan, direndahkan. Lah terus slogan ente apa? Kembali kepada habaib, kembali kepada para guru. Kemana Al-Quran dan Sunnah? Sebenarnya kita faham maksud dia apa. Al-Quran wa Sunnah ini adalah perkara-perkara yang memang jelas untuk kita amalkan. Tapi yang ingin dia sampai kepada satu titik adalah apa? Kaum Wahabi kalian itu sebenarnya tidak sanggup untuk menguasai Al-Quran, tidak sanggup untuk menguasai Sunnah. Jadi jangan berlagak, jangan pembualan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia lupa bahwasanya salah satu semboyan Wahabi, kalau kita bisa sebutkan dengan kalimat Wahabi juga dalam tanda kutip, adalah kembali kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Lupa dia. Kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Pemahaman kita? Tidak. Pemahaman para habaib? Tidak. Pemahaman para kiai? Tidak. Pemahaman para sahabah. Apa yang difahami oleh para sahabat, itu yang kita kembali kepadanya. Sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum sudah melihat langsung bagaimana Al-Quran, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala turun kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka itu yang kita pegang. Apa tafsiran para sahabat sehingga kita mengetahui Abdullah ibn Abbas sebagai imamul mufassirin, imamnya para ahli tafsir. Ini menunjukkan bahwasanya kaum Wahabi dalam tanda kutip tidak hanya kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, tapi kembali juga kepada pemahaman para sahabat. Berbeda dengan ente. Kenapa? Karena dia hanya kembali kepada apa yang dia pikirkan, apa yang dia anggap. Terkadang dia kembali kepada kalam a'immah, Asy-Syaukani, Asy-Syafi'i. Tapi kembali itu ke hawa nafsunya. Kalau kalam a'immah, ucapan a'immah ternyata mencocoki hawa nafsunya, diambil. Ini salah satu ciri ahlul bid'ah wal ahwa. Apa yang mencocoki hawa nafsunya, diambil. Dibawa kemana-mana. Seperti kata dia, Al-Imam Suyuti memiliki sebuah pendapat, yaitu bolehnya zikir keras-keras. Dibawa sudah kemana-mana. Dia datang ke Samarinda, dibawa. Dia datang ke Batam, dibawa. Semuanya. Ke setiap negara atau ke setiap daerah dari Indonesia, ketika dia menyampaikan syubhat-syubhat sufiyahnya, dibawa ini ucapan a'immah, tanpa melihat ucapan imam yang lainnya. Begitu pula pada kalam-kalam atau ucapan-ucapan yang lainnya dari Imam Syafi'i dan yang selain beliau alaihim rahmatullah. Maka syahidnya adalah apa yang bisa mereka jadikan sebagai dalih, apa yang bisa mereka jadikan sebagai dalih, itu yang dibawa kemana-mana. Dan tidak mau melihat kepada ucapan yang lain yang ternyata adalah perkara yang lebih rajih. Kalau dalam urusan zikir keras-keras, bukan masalah kerasnya yang kita perbincangkan, yang kita bahas. Kalau keras, Nabi SAW menjaharkan zikir beliau setelah sholat. Tapi yang kita bahas sekarang berjamaah. Imam memimpin bacaan ayat kursi, kemudian dilanjutkan dengan doa, kemudian dilanjutkan dengan solawat, kemudian dilanjutkan dengan bersalaman sekeliling masjid, diakhir dengan Allahumma taqabbal minna wa minkum, atau doa yang semisalnya. Yang seperti ini apakah pernah dilakukan oleh Nabi SAW? Iya, memang gak pernah. Kan kita ini budayanya budaya Indonesia. Ini agama apa budaya? Ini agama ad-din tauqifiyah, sesuai dengan Quran, sesuai dengan Sunnah, gak bisa dibawa kemana-mana. Kalau memang kalian menganggap itu bukan bahagian dari amalan soleh, soroha, terang-terangan. Ini bukan bahagian dari Islam. Kita hanya melestarikan budaya nenek moyang kita. Terang-terangan sampaikan. Sehingga tidak ada muslimin yang tertipu dengan syubhat-syubhat kalian. Baik, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan. وتترك المحدثات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. Dan sudah sepantasnya bagi seorang muslim, bagi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meninggalkan perkara-perkara baru, kebid'ahan yang sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan perkara tersebut. Wa in kana ahluha yarawunaha dinan. Walaupun sebahagian pihak mereka yang melakukan kebid'ahan tadi melihat dan menganggap bahwasanya itu adalah bagian dari agama. Tapi selama tidak diturunkan oleh Allah, selama tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang wajib bagi kita adalah meninggalkan muhdatsat al-bid'ah tersebut. Wa yataqarrabuna ila Allah biha, bahkan sebahagian pihak yang berada di bawah hawa nafsu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan tersebut. Dengan merayakan Maulid Nabi misalkan. Perayaan Maulid Nabi alaihi salatu wassalam diberikan oleh mereka sebagai sebuah tanda apakah seorang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Kalau mereka cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ini di antara syubhat mereka, maka mereka merayakan Maulid hari kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita jawab dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, fa nahnu la naltafitu ilaiha, kita tidak perlu menoleh ke arah mereka. Tidak perlu sibuk dengan syubhat-syubhat yang demikian. Cukup amalan kita, tamassuk kita, berpegang teguhnya kita dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan cintanya kita kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Percuma apabila ada seorang yang mengaku cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi, cinta kepada Ahlul Bait, akan tetapi sebahagian besar dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dianggap dan tidak diamalkan. Bahkan mereka menjadikan mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah sebagai orang-orang yang kolot, orang-orang yang kaku, yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, kata mereka. Wala nu'minu biha, dan kita tidak boleh mengimani kebid'ahan tersebut sebagai bahagian dari agama Allah Subhanahu wa taala, li'anna dinallahi, karena agama Allah Azza wa Jal ma syara'ahu huwa wa rasuluhu, apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Lianna ad-dina mabniyun ala ilmi. Lianna ad-dina mabniyun ala al-ilmi alladhi jaa'a min 'indillahi wa rasulihi, karena agama ini dibangun di atas ilmu-ilmu syar'i yang bersumber dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wala tattabi' ahwa'an nas, dan agama ini bukan dengan mengikuti hawa nafsu manusia, keinginan-keinginan manusia yang mereka anggap baik dijadikan sebagai agama. Salat di pertengahan bulan Rajab yang dikenal dengan nisfu Rajab, ini kelihatannya baik. 100 rakaat atau sekian ratus rakaat, ini kelihatannya baik. Jadi lantas itu diajarkan kepada anak cucu mereka dan dijadikan sebagai sebuah ad-din, sebuah agama, amalan soleh yang mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan tersebut. Maka yang demikian tidak bisa. Wala tatabi ahwa'an nas, dalam menjalankan agama Allah kita enggak bisa mengikuti hawa nafsu manusia. Wa ara'an nas, pendapat-pendapat mereka. Wa mastahsanuh, dan apa yang mereka pandang sebagai suatu amalan yang baik. Wa matatabau alaih, dan apa yang turun temurun terus dilakukan oleh orang-orang tersebut. Wa huwa laisa lahu aslun fi kitabillah aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru tersebut dalam kondisi tidak ada asalnya, tidak ada sumbernya, baik dari Al-Qur'an ataukah dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana firman atau sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan-urusan kami, yakni urusan agama, ma laisa minhu fahuwa raddun, apa yang bukan dari bahagian Islam maka amalan tersebut tertolak. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak pernah kami ajarkan maka amalan tersebut tertolak. Falladhi yuridu an yakuna amaluhu salihan mufidan fa alaihi bi amrayn, maka barang siapa yang ingin menjadikan amalannya saleh, amalannya bermanfaat, bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk berpegang teguh dengan dua perkara, dua syarat diterimanya amalan. Al-amrul awal, yang pertama, ikhlasu dinillillah minasyirki, dia mengikhlaskan amalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari bentuk-bentuk kesyirikan. Wal-amrul tsani, dan syarat yang kedua, ittiba'uhu sunnata rasulillah, dia mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ikhlasuhu minal bid'i, wal muhdatsat, dan dia harus bersih dari perkara-perkara yang baru, perkara-perkara kebid'ahan yang tidak pernah dilakukan oleh an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah dua syarat diterimanya sebuah amalan saleh. Perhatikan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna. Harus digarisbawahi bahagian amruna atau lafaz amruna. Man ahdatha fi amrina, yakni dalam perkara-perkara ad-din, dalam perkara-perkara agama. Karena agama ini telah sempurna, jadi tidak perlu adanya tambahan. Jangan lagi kita termakan dengan syubhat sebahagian pihak. Kalau kalian mengatakan maulid nabi bid'ah, tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah, nisfu rajab bid'ah, ente dari ujung kepala sampai ujung kaki bid'ah. Ini syubhatnya sufi. Ente dari ujung kepala sampai ujung kaki bid'ah. La haula wala quwata illa billah. Lihatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam perkara agama enggak bisa kita mengada-ada. Tapi kalau dalam perkara dunia, kita mau membangun masjid dengan batu bata, dengan tembok dan yang seterusnya, dari perkara-perkara dunia silahkan, berinovasi silahkan. Kalau dalam urusan dunia tidak ada batasan. Silahkan bertotowur, silahkan berkembang dalam perkara-perkara dunia. Tapi kalau urusannya adalah akhirat, agama, amruna, kata Rasulullah SAW, maka kembali kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, tauqifiyah. Enggak bisa diotak-atik. Apa yang datang dari Nabi, plek, itulah yang harus kita kerjakan. Enggak bisa ditambah, enggak bisa dikurangi. Karena itu sudah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menambah, berarti menganggap Rasul telah berkhianat. Ada beberapa hal yang belum disampaikan. Kalau kita mengurangi, berarti kita yang kurang keimanannya, kurang mengikuti langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah ra'akumullah. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab dalam pertemuan malam kali ini. Afwan, ana mau bertanya, apakah teroris termasuk khawarij atau tidak? Mohon penjelasannya. Naam, teroris bagian dari khawarij. Karena mereka lah yang menggembar-gemborkan kekufuran para wulatul amr. Mereka memiliki pendapat bahwasanya kalau teroris yang ada di Indonesia memiliki pendapat, memiliki akidah, keyakinan bahwa para polisi itu adalah taghut, sehingga halal darah para aparat kepolisian, baik dari Polri ataukah dari TNI, sehingga mereka adalah bagian dari kelompok khawarij yang mudah mengkafirkan seorang muslim. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat antum tentang Wahda Islamiyah? Salafi mengatakan Wahda Islamiyah itu sesat. Padahal setahu ana, ustadz-ustadz Wahda rata-rata lulusan Madinah yang dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Masya Allah. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kenapa orang-orang salafi rata-rata nikahnya lambat? Akhwat salafiyah itu rata-rata 17-18 tahun sudah enggak ada di ma'had. Sudah di dapur semua. Mau secepat apa maksudnya? Mau 9 tahun ya belum bisa. Padahal Rasulullah memerintahkan umatnya untuk cepat dalam hal menikah, dikarenakan fitnah yang ada. Kalau pertanyaan kedua, kembali kepada individu, jelas kita memerintahkan atau menasehati agar para syabab segera untuk membangun mahligai pernikahan, rumah tangga, karena Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sabdanya yang sahih, ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'ah falitazawwaj. Maka apabila ada beberapa syabab yang belum menikah, maka tidak bisa disalahkan salafinya, tidak bisa diajarkan akidahnya, tidak bisa disalahkan akidahnya, tidak bisa disalahkan dakwahnya, karena itu kembali kepada kemampuan. Ketika dia sudah merasa mampu, maka dia akan menikah. Kalau belum merasa mampu, maka sesuai dengan apa yang diberikan solusinya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan dipukul rata. Apabila orang salafi sebahagiannya terlambat menikah, berarti dia belum menjadi seorang salaf yang sejati. Ketahuilah, dari kalangan a'immatus salaf ada yang tidak menikah. Sibuk waktunya untuk bertalabul ilmi, melahirkan karya-karya ilmiah. Lantas apakah dengan demikian deretan dari a'immatus salaf tersebut kita katakan bahwa mereka tidak sejalan dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengingkari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam? Tidak. Tidak semudah itu dalam mengeluarkan hukum pada seseorang. Ini pada pertanyaan yang kedua. Adapun pertanyaan pertama tentang wahdah Islamiyah, maka tinggal dilihat akidah dan ajaran yang ada di dalam kelompok atau organisasi tersebut. Yang saya fahami, apa yang ada di sisi wahdah Islamiyah sama kurang lebihnya seperti dengan roja di zaman sekarang, atau seorang da'i yang bernama Dzulqarnain dari Makassar yang menelantarkan sebuah akidah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang disebut dengan al-hubbu fillah wal-bughdu fillah al-wala wal-bara, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, al-wala wal-bara, loyalitas dan berlepas diri. Karena sebahagian besar dari ustad-ustad yang ada di organisasi Wahdah Islamiyah tersebut, kalau kita bisa bahasakan dengan zaman sekarang, memiliki pergaulan yang bebas, sama seperti roja dengan jemaah tabligh berteman, dengan sufi berteman, tidak memiliki akidah al-wala wal-bara, dengan orang khawarij, dengan pentolan takfiri Indonesia berteman, bahkan berselfie bersama, dan buktinya semua ada. Dan itu bukan bahagian dari tajassus, bukan bahagian dari mencari-cari kesalahan. Mereka sendiri yang menampakkan kesalahan tersebut. Ada, semuanya ada. Pada keadaan yang mereka miliki pertemuan-pertemuan, dalam keadaan pertemuan tersebut dihadiri oleh sebahagian besar dari ustad-ustad kelompok Wahdah Al-Islamiyah. Maka jika mereka tidak mengamalkan akidah al-wala wal-bara, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, maka janganlah mereka memakai nama ahlu sunnati wal jamaah, karena mereka tidak mengikuti sunnah Nabi SAW dalam akidah tersebut. Paling tidaknya mereka tidak mengingkari kemungkaran yang ada di hadapannya. Makan bareng dengan seorang takfiri, makan bareng dengan seorang khawarij, padahal Nabi SAW dengan tegas mentahdir kaum khawarij. Apakah lantas mereka disebut sebagai seorang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian disebutkan dalam pertanyaan, padahal setahu ana ustaz-ustaz Wahdah Islamiyah rata-rata lulusan Madinah yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada jaminan, tidak ada kaitan sama sekali mereka yang lulusan Madinah kemudian dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Seorang yang berada di Jami'ah Islamiyah dari S1, S2, S3 sekarang terjun ke politik. Ketika sudah terjun ke politik, jenggotnya dipotong, dirapikan, bersih, kemudian ikut serta dalam demokrasi, yang demokrasi sudah kita ketahui bersama hukumnya. Apakah suara antum sebagai seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW mau disamakan dengan suara seorang preman, seorang fasik yang tidak pernah sholat, tidak pernah mengamalkan amalan-amalan soleh, bahkan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ini inti dari perkara demokrasi. Bahkan dia S1, S2, S3 dari awal sampai doktor berada di kota Al-Madinah, sehingga tidak ada kaitannya sama sekali mereka yang keluar dari Madinah mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masingnya akan bertanggung jawab dengan amalan-amalan yang telah dia kerjakan. Wallahu a'lamu bissawab. Dan ada sebahagian dari alumni Jami'ah Islamiyah dari Universitas Islam Madinah yang sekarang memiliki statement, memiliki pernyataan mendukung gerakan-gerakan Syiah. Mendukung gerakan-gerakan Syiah, tidak menganggap Syiah itu berbahaya. Maka apakah yang demikian kita bisa mengambil kesimpulan semua yang lulus dari Jami' Islamiyah adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. La, tidak ada kaitannya sama sekali. Tergantung amalan-amalan yang mereka kerjakan. Wallahul musta'an. Afwan, bagaimana hukum seorang berbicara dalam kamar mandi atau WC? Dimakruhkan. Sebaiknya untuk ditinggalkan, apalagi sampai mengobrol dan berbicara tentang perkara-perkara yang tidak memiliki faedah. Min husnil islamil mar'i sarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Bagaimana hukum seorang berzikir? Apakah suaranya harus dijaharkan atau disirkan? Khilaf dari kalangan para fuqaha, mereka ada yang merojihkan untuk dijaharkan dan mereka ada yang dirojihkan, ada yang merojihkan untuk disirkan. Maka dalam hal ini adalah al-was'u fis sadri, lapang dada. Dalam permasalahan-permasalahan fikhiyah, ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita tidak bisa memaksakan kehendak. Ada tetangga kita yang memilih hadis Wa'il ibni Hujur ketika meriwayatkan dari Nabi SAW, pada saat beliau akan sujud mendahulukan kedua lutut beliau. Ada lagi tetangga kiri kita yang berpendapat dengan hadisnya Abi Hurairah, ketika akan sujud mendahulukan kedua telapak tangan. Yang memegang hadis Wa'il memaksa, kamu harus memegang hadis Abi Hurairah, atau kamu harus memegang hadis Wa'il, tidak boleh memegang hadis Abu Hurairah. Begitu pula yang memegang hadis Abu Hurairah, kedua telapak tangan terlebih dahulu, mengatakan kepada yang berpegang dengan hadis Wa'il, kamu harus berpegang dengan hadis Abu Hurairah, jangan kedua lutut terlebih dahulu. La, ini adalah sikap yang salah. Dalam permasalahan-permasalahan fikih, kita harus berlapang dada. Yang mengambil pendapat atau mengambil hadis Wa'il, dipersilahkan. Yang mendahulukan kedua lutut dipersilahkan, yang mendahulukan kedua tangan pun dipersilahkan. Dalam permasalahan fikih, khilaf at-tanawwu'. Sekali lagi, dalam permasalahan-permasalahan fikih, jangan dibawa kemana-mana penjelasan ini. Jangan dibawa kepada permasalahan akidah, perselisihan akidah, perselisihan manhaj. Kita harus saling menghargai, harus toleransi, harus was'us sadr, lapang dada. Bukan ini pembahasannya. Kalau akidah dan manhaj berbeda. Akidah dan manhaj, telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tegas. Masa iya kita mau bareng dengan mereka, orang yang mengkafirkan Aisyah? Maka ini perbedaan dalam permasalahan akidah dan manhaj. Tapi kalau dalam permasalahan fikih, maka kita harus berlapang dada, tidak boleh memaksakan satu pendapat kepada orang lain yang kita rajihkan. Yang terakhir, bagaimana hukum seorang yang enggak bisa terbaca ini, serius namun wajahnya setelah terlihat murung. Bagaimana hukum seorang yang wajahnya serius mungkin namun wajahnya selalu enggak bisa terbaca? Wallahu a'lam. Mungkin maksudnya mereka-mereka yang berbeda ketika bertemu wajahnya serius, atau mungkin terlihat murung kepada saudaranya yang lain. Wallahu a'lam. Yang berkaitan dengan bertemu dengan saudara kita sesama muslim, apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kalian menyepelekan, meremehkan kebaikan sekecil apapun, seremeh apapun. Walau antalqa, walaupun engkau bertemu, walau antalqa akhaka, bertemu dengan saudaramu, biwajihin talqin. Datang dalam riwayat yang lain dengan lafaz biwajihin taliqin, datang dalam riwayat lain dengan lafaz biwajihin taliqin. Jadi ada tiga lafaz dalam hadis yang sahih ini. Intinya jangan kalian meremehkan sesuatu walaupun hanya bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang berseri-seri. Jadi itu bagian dari amal soleh, ketika kita bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri, dengan penuh senyuman, dan dengan tujuan untuk memasukkan kebahagiaan kepada diri saudara kita tersebut. Ini adalah bagian dari al-ma'ruf, bagian dari kebaikan yang seorang akan mendapatkan ajr pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mengamalkannya dengan al-ikhlas. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.